إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالات من البدع ومن عذاب النار أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا telah datang hadis riwayat secara marfu' dinisbahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang dibicarakan tentang kesahihannya dan juga hadis yang mauquf dari ucapan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang telah dinilai sahih oleh Al-Albani Ibn Baz mengenai keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, dan yang mauquf meskipun dari ucapan Abu Sa'id Al-Khudri namun kandungan hadis itu adalah penetapan keutamaan pahala suatu amal ibadah yang hal seperti itu tidak mungkin bersumber dari hasil ijtihad, tetapi tentunya ada dasar dari sahabat itu. Ada dasar yang dimiliki oleh sahabat tersebut dari Nabi alaihi salatu wassalam. Anna man qara'a surat al-kahfi yawm al-jum'ah adha'a lahu min nur ma bainal jum'atain. Barang siapa membaca surat al-kahfi dari awal sampai akhir di hari Jum'at, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi cahaya baginya antara dua Jum'at. Di antara mizah, di antara keistimewaan surat Al-Kahfi adalah menceritakan tentang Ashabul Kahfi, dan darinya lah dipetik penamaan surat ini sebagai surat Al-Kahfi pada kisah mereka. Terdapat ibrah, terdapat pelajaran yang besar, dan terdapat sekian hukum, faidah-faidah hukum yang dipetik darinya. Kisah yang sangat menakjubkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am hasibta anna ashabal kahfi kanu min ayatina ajaba. Engkau menganggap bahwa Ashabul Kahfi, para pemuda yang masuk ke dalam goa Al-Kahf, adalah termasuk dari ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Dan memang sungguh sangat menakjubkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengawali dengan ayat ini agar kita penasaran dan terpanggil untuk mendengar keajaiban kisah mereka. Di antara ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud ayat ini, apakah engkau menyangka bahwa kisah mereka Ashabul Kahfi adalah kisah yang menakjubkan? Ketahuilah bahwa itu hanya salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah yang menakjubkan, dan masih banyak yang lain yang lebih menakjubkan daripada itu. Dan termasuk yang disebutkan oleh Ibnu Katsir yang lebih menakjubkan lagi, apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan hijrah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan juga bersembunyi di dalam ghor, dalam gua, dan orang-orang kafir Quraisy yang mengejar keduanya, mereka telah berada di atasnya, tidak ada yang tersisa kecuali menengok ke bawah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala melindungi keduanya. Ini lebih menakjubkan lagi. Yang jelas, banyak dari ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah ciptakan dalam kehidupan yang sangat menakjubkan. Satu sama lainnya bertingkat-tingkat, ada yang lebih menakjubkan daripada yang lainnya. Idh awal fityatu ilal kahfi, ketika am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, menggelari mereka sebagai ashabul kahfi karena mereka berlindung ke dalam goa tersebut. Dan Allah menyebutkan Ar-Raqim. Ar-Raqim diperselisihkan oleh ahli tafsir. Ada yang menyebutkan itu adalah nama lembah, tempat keberadaan gunung itu yang ada Kahf, ada gua tersebut. Dan ada yang menyebutkan bahwa itu adalah nama gunung itu. Dan yang dipilih oleh Ibnu Katsir, begitu pula Ibnu Utsaimin, bahwa Ar-Raqim adalah kitab, nama kitab yang ditulis padanya kisah Ashabul Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi. Ketika sekumpulan pemuda, dan yang benar sebagaimana Allah kabarkan pada ayat yang akan dibacakan nanti, mereka adalah 7 pemuda bersama seekor anjing yang menjaga mereka. Ketika Ashabul Kahfi 7 pemuda itu, mereka masuk ke gua Al-Kahf untuk menyelamatkan diri mereka dan agama mereka dari kaum mereka yang kafir musyrik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalu, mereka mengatakan, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana idh awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Berikanlah buat kami rahmatmu dari sisimu ya Allah, rahmatilah kami. Atina min ladunka rahmah, rahmati kami ya Allah. Wahai lana min amrina rasada, dan berikan siapkan, jadikan urusan kami yang terbaik. Selamat agama kami, diri kami terjaga. Karena mereka terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Tidak mungkin tinggal bersama kaumnya yang mengancam membunuh mereka atau mereka kembali kepada kekufuran, kesyirikan bersama mereka. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa mereka. Kemudian kami jadikan mereka tertidur sehingga tidak mendengar apapun di sekitarnya. Nyenyak tidur mereka sekian tahun lamanya, yaitu 309 tahun. 309 tahun lamanya mereka ditidurkan oleh Allah dan tidak dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangkitkan mereka, kami bangunkan mereka kembali setelah 309 tahun mereka tidur, agar kami melihat, kami mengetahui siapa di antara dua kelompok yang berselisih tentang berapa lama mereka tinggal tertidur dalam goa itu. Siapa yang paling benar hitungannya? Karena ketika tujuh pemuda itu terbangun, mereka terbagi menjadi dua kelompok. Di antara mereka mengatakan, kita tinggal di dalam goa ini sehari, kemudian diralat setengah hari. Karena teringat bahwa mereka datang ke goa itu di pagi hari, kemudian mereka ditidurkan oleh Allah tanpa mereka sadari. 309 tahun kemudian Allah bangunkan mereka di sore hari, sehingga ketika terbangun mereka merasa seakan tidur di pagi hari dan bangun di sore hari, sehingga mengatakan, kita tinggal di sini hanya setengah hari. Datang pagi hari, tidur, kemudian bangun di sore hari. Yang lainnya mengatakan, Rob kalian lebih tahu. Begitu pula ketika 309 tahun kemudian Allah takdirkan setelah mereka terbangun, kemudian ditakdirkan penduduk negeri itu yang telah berganti tentunya, generasinya sudah lain. Mereka menemukan Ashabul Kahfi, mereka pun berselisih menjadi dua golongan mengenai berapa lama mereka tinggal dalam gua itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bilhaq, kami akan menceritakan kepadamu tentang berita mereka dengan benar. Mereka adalah para pemuda yang beriman, dan itu menunjukkan bahwa orang-orang yang masih muda, mereka lah yang paling diharapkan untuk menerima dakwah dibandingkan para syuyukh, orang-orang yang sudah tua renta, yang sudah tua melewati usia muda. Begitu pula sejarah di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, mayoritas orang tua Quraisy menentang dan mati di atas kekufuran. Hanya sedikit dari kalangan orang tua yang beriman, dan mayoritas dari kalangan pemuda yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang menyebutkan bahwa mereka di atas Ashabul Kahfi, di atas agama Nasraniyah. Namun Ibnu Katsir mengatakan tidak setuju, dikarenakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan bahwa orang-orang kafir Quraisy mengutus utusan kepada orang-orang Yahudi untuk meminta dari mereka hal-hal apa yang bisa mereka ajukan ujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Yahudi membimbing kufar Quraisy untuk mengujinya dengan tiga perkara. Tanyakan kepadanya tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain dan tentang Ar-Ruh. Yang ini menunjukkan bahwa kisah Ashabul Kahfi ada pada kitab orang-orang Yahud, dan itu sebelum Nasara. Dikisahkan bahwa mereka adalah Abnaul Muluk minar Rum. Mereka adalah orang-orang bangsawan, anak-anak dari para bangsawan-bangsawan Romawi. Mereka adalah pangeran-pangeran, bukan dari kalangan rakyat biasa. Kaumnya memiliki kebiasaan ada Id, perayaan berkumpul, kemudian menyembelih kurban untuk berhala-berhala mereka. Kemudian tujuh pemuda ini satu sama lainnya tidak saling mengetahui akidah mereka. Namun ketika perayaan itu, satu persatu dari mereka meninggalkan tempat itu, menyingkir dan bernaung di bawah sebuah pohon, sampai akhirnya ketujuhnya berkumpul tanpa mengetahui alasan masing-masing, sampai akhirnya ada yang membuka pembicaraan dan akhirnya masing-masing menampakkan akidahnya. Ternyata mereka seiman, sama-sama bertauhid. Kemudian mereka bersatu dan membuat ma'bad, tempat ibadah sendiri, sampai akhirnya kaumnya mengetahui perbuatan mereka. Kemudian mereka ditangkap dan dihadapkan kepada penguasa yang zalim, yang durjana, yang bernama Dikianus. Kemudian dengan lantang ketujuh pemuda ini mengumumkan akidah mereka di hadapan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala beri mereka keberanian, beri sabat, tidak goyah sedikit pun. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan mereka petunjuk. Idh qamu faqalu, ketika mereka berdiri di tengah kaumnya dengan lantang, dengan kokoh, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah yang menolong mereka, memberi sabat. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu, kami kuatkan hati mereka, kokohkan hati mereka ketika mereka berdiri di tengah kaumnya dan mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Rabb kami adalah Rabb pencipta langit dan bumi. Kami tidak beribadah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika kami melakukan itu, sungguh kami telah mendatangkan, mengucapkan sesuatu yang batil, yang dusta. Ya subhanallah. Mereka hanya bertujuh. Namun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sabat. Kemudian mereka menerangkan tentang keadaan kaumnya. Haulai qaumun attakhadhu min duni alihatan la ya'tuna lahum bisultanin bayyin. Mereka adalah kaum kami yang telah mengangkat tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tuhan-tuhan yang banyak, yang tidak mampu mendatangkan hujjah, bukti ketuhanan mereka. Faman allahu mimman iftara 'ala allahi kadhiba, siapakah yang paling zalim dari orang yang membuat kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka bisa selamat ketika itu, padahal mereka sudah di tengah-tengah kaumnya yang kemudian mereka dengan lantang mengumumkan akidah mereka dan mendakwai kaumnya, yang berarti mengancam kematian. Tetapi Allah selamatkan mereka dan berhasil lolos. Mereka lolos, lari ke kahf, ke gua itu, dan berhasil sampai di sana di pagi hari. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Wa idz i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah, ketika kalian menjauhi kaum kalian dan apa yang mereka sembah selain Allah, dan ini menunjukkan disyariatkannya uzlah jika sudah tidak ada pilihan kecuali itu, demi menyelamatkan agama, naik ke gunung daripada tinggal bersama kaum yang akan menyesatkan bersama mereka dalam kesyirikan dan kekufuran. Jika tidak ada jalan kecuali lari ke gunung, hidup di gunung, jauh dari masyarakat, itu satu-satunya jalan demi menyelamatkan akidah, menyelamatkan iman. Itulah yang mereka lakukan. Fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Allah janjikan kepada mereka, Allah akan merahmati kalian dan Allah akan memberikan kalian tempat yang lapang, yang kalian merasakan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan kalian. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal syimal wa hum fi fajwatin minh dzalika min ayatillah. Engkau melihat matahari ketika terbit, bayangannya condong ke arah kanan sampai akhirnya menghilang ketika matahari di pertengahan, dan ketika sudah berpindah ke arah barat melewati waktu zuhur, cahaya matahari itu menggunting masuk ke gua mereka dari arah kiri, dari arah utara. Kata Ibnu Abbas, gua mereka menghadap ke utara, pintu gua itu di utara. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, jika gua itu pintunya di timur, maka mereka akan kepanasan sampai zuhur dan bisa merusak jasad mereka. Jika gua itu pintunya di barat, maka mereka akan kehilangan cahaya setelah zuhur. Namun pintunya di utara, sehingga di pagi hari cahaya matahari, sinar matahari yang baik, yang bagus untuk kesehatan, masuk ke gua mereka dan terus, dan terlihat di arah kanan bayangannya terus mengecil-mengecil sampai menghilang ketika matahari sudah di pertengahan, ketika sudah sangat panas, sudah tidak ada yang masuk. Kemudian ketika sudah beralih ke arah barat, mulai lagi masuk cahaya itu, masuk ke gua mereka. Itulah termasuk dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. May yahdidahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah memberi petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka tertidur, menjadikan mereka tertidur di dalam gua itu sekian lamanya, 309 tahun, sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala membangunkan kembali mereka karena suatu hikmah yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Aqulu ma sami'tu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan bagaimana keadaan mereka dalam gua itu selama mereka tertidur. Wa tahsabuhum aiqadaw wa hum ruqud. Engkau menyangka mereka terbangun padahal mereka tertidur nyenyak dikarenakan mata mereka terbuka. Allah menjadikan mata mereka terbuka dan tidak tertutup padahal mereka tertidur, agar mata mereka tidak rusak, sehingga orang yang melihatnya menyangka mereka bangun karena matanya terbuka padahal mereka tidur nyenyak. Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal, dan kami bolak-balikkan tubuh mereka di atas lambung kanan mereka, di atas lambung kiri mereka, bukan terus-menerus di atas lambung kanan atau di atas lambung kiri, agar jasad mereka tidak rusak. Jika terus di atas lambung kanan, maka akan lembab dan akan rusak, membusuk. Begitu pula jika di atas lambung kiri, seterusnya. Oleh karena itu dibolak-balik sehingga tetap terjaga dan awet. Dan ini menunjukkan bahwa tidur yang baik pada posisi tidur di atas lambung. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit, dan anjing mereka yang menjaga mereka juga ikut tertidur. Anjing itu ada di al-wasid, yaitu di pintu goa, di bagian teras, sebagaimana halnya anjing yang menjaga tuannya yang ada dalam rumah. Maka dia di pintu bagian teras, di pintu menjaga dari luar tuan-tuan mereka yang ada di dalam. Dalam keadaan anjing itu meletakkan perutnya di tanah dan kedua lengan kaki depannya dibentangkan di tanah, dan ikut tertidur bersama mereka. Wakalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Law tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Demi untuk menjaga mereka sehingga tidak ada yang bisa mendekat dan menyentuh mereka, memudaratkan mereka, Allah membuat suasana di gua itu begitu menyeramkan bagi orang yang mendekat. Allah mengatakan, law tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Jika engkau melihat mereka, ketika engkau menengok mereka ke dalam goa, engkau akan berlari ketakutan meninggalkan tempat itu. Dan tidak akan sanggup untuk bertahan. Engkau akan membalikkan tubuhmu. Dan engkau akan berlari sekencang-kencangnya karena ketakutan melihat pemandangan itu. Sehingga tidak ada yang bisa mendekat untuk menjaga mereka. Sampai waktu yang Allah tetapkan. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasa'alu bainahum. Begitulah kemudian kami membangunkan mereka kembali. Qala qa'ilun minhum kam labithtum. Kemudian ada yang membuka pembicara mengatakan, berapa lama kalian tinggal di gua ini? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Satu kelompok mengatakan, kita tinggal di sini sehari atau setengah hari, karena mereka datang di pagi hari dan bangun di sore hari. Padahal itu dalam jangka waktu 309 tahun. Bukan hari itu juga. Yang lainnya mengatakan, qalu rabbuna a'lamu bima labithtum. Rabb kita lebih mengetahui tentang lamanya kalian tinggal. Kemudian salah satu dari mereka diutus, fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinah. Falyandur ayyu azka ta'aman falyatikum birizqin minhu. Waliyatalattaf wala yus'iran nabikum ahada. Utus salah satu dari kita, bawa dirham ini yang terbuat dari perak, mata uang mereka 309 tahun yang lalu, masuk ke pasar untuk mencari makanan karena mereka terasa lapar. Cari yang suci, yang halal dengan dirham ini. Dan waspada, hati-hati, mereka menyangka bahwa mereka masih di zamannya di Kianus. Mereka dalam pengejaran dan mereka takut ditangkap untuk kemudian dibunuh atau difitnah kembali ke agamanya di Kianus, kekufuran, kesyirikan mereka. Sehingga mereka mengatakan, hati-hati, jangan sampai ketahuan. Ketika masuk pasar dan membeli makanan, penjualnya heran melihat dirhamnya, mereka tidak mengenalnya. Sehingga dioper ke yang lain dan seterusnya beredar di pasar, tidak ada yang tahu. Sampai akhirnya mereka mengatakan bahwa orang ini telah menemukan harta karun. Namun kemudian dia menjelaskan keadaannya. Sampai dibawa kepada penguasa negeri itu ketika itu. Kemudian dia menceritakan tentang keadaan mereka. Dan satu penduduk negeri itu berbondong-bondong mendatangi goa kahfi tersebut untuk berjumpa dengan ketujuh pemuda itu. Diantar oleh satu ini tadi. Dan ada yang menyebutkan bahwa raja negeri itu masuk berjumpa dengan ketujuh pemuda itu. Dan disebutkan bahwa raja itu adalah seorang muslim. Dan ketujuh pemuda itu bergembira dan mengucapkan salam. Dan mendoakan untuk raja itu, kemudian pamit. Setelah itu mereka kembali ke tempat tidur mereka masing-masing. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mematikan mereka. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha id yatanaza'una bainahum amrahum. Demikianlah kami menjadikan penduduk negeri di zaman itu mendapati mereka, menemukan mereka pemuda yang hidup 309 tahun yang silam masih hidup di hadapan mereka. Hikmah yang Allah inginkan, hikmah di balik itu agar penduduk negeri itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwasanya kiamat itu mesti terjadi. Tatkala mereka ketika itu berselisih tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, penduduk negeri itu berselisih, ada yang mengatakan hari kiamat akan terjadi, hamba-hamba Allah akan dibangkitkan jasad dan ruh. Sebagian mengingkari. Ada pula yang menyebutkan dari ahli tafsir, Ikrimah mengatakan bahwa sebagian menetapkan ruhnya dibangkitkan sedangkan jasadnya tidak. Maka Allah menginginkan penduduk negeri itu menemukan Ashabul Kahfi sebagai hujjah bagi orang-orang yang mengimani adanya hari kebangkitan dan hujjah atas mereka yang mengingkarinya. Mereka adalah pemuda yang hidup 309 tahun yang silam, yang secara adat mereka sudah mati dan sudah hancur. Tetapi Allah kekalkan mereka selama itu. Kemudian Allah bangkitkan mereka, ditidurkan sekian lamanya. Menunjukkan bahwa kebangkitan itu adalah hal yang mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Membangkitkan kembali hamba-hambanya setelah dimatikan jasad dan ruh. Kemudian mereka berselisih. Setelah tujuh pemuda itu tidur kembali, kemudian dimatikan oleh Allah, mereka berselisih untuk memperlakukannya. Faqalu ibnu alaihim bunyana rabbum a'lamu bihim. Satu kelompok mengatakan ditutup saja pintu gua ini dan dibangun, biarkan mereka sebagaimana adanya, selama ini Rabb mereka lebih tahu tentang mereka. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkata para penguasa yang menguasai urusan mereka, kami akan bangun masjid untuk mengenang mereka. Karena ini peristiwa yang luar biasa dan merupakan bukti, bukti tauhid, maka dibangun masjid. Padahal sesungguhnya hal yang seperti itu sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi alaihissalam adalah hal yang berbahaya dan menjadi wasilah kesyirikan. Nabi telah mengabarkan bahwa Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, beribadah di situ. Yang jelas itulah yang terjadi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sayakuluna thalathatun rabi'hum kalbuhum, wayakuluna khamsatun sadisum kalbuhum, rajman bil ghaib. Orang-orang berselisih, ada mengatakan jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Ada yang mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keempat adalah anjingnya. Kemudian Allah bantah 2 pendapat itu dengan mengatakan rajman bil ghaib, itu adalah ucapan yang tidak berdasar, praduga terhadap perkara ghaib yang tidak diketahui tanpa dasar ilm. Kemudian Allah mengabarkan jumlah mereka yang sebenarnya. Sayaquluna thalathatun rabi'um kalbuhum, wa yaquluna khamsatun sadisum kalbuhum rajman bil ghaib, wa yaquluna sab'atu wa thaminhum kalbuhum. Di antara mereka ada yang mengatakan jumlahnya 7 dan yang ke-8 adalah anjing mereka, dan Allah tidak membantah, tidak melemahkan pendapat ini. Inilah berita dari Allah bahwa mereka jumlahnya 7 orang dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Anjing mereka yang menyertai mereka dan menjaga mereka, sehingga ikut tersebut, ikut dalam kisah itu, karena mereka bersama orang-orang, ya, karena anjing itu menyertai orang-orang soleh, sehingga ikut terangkat. Dan itu menunjukkan bolehnya mengambil anjing untuk menjaga rumah dari kejahatan, sebagaimana kata Ibn Uthaymin rahimahullah. Tetapi Allah mengingatkan, Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil, fala tumari fihim illa mira'an zahira, wala tastafti fihim minhum ahada. Katakan, jika ada yang bertanya tentang masalah ini, Rabbku yang lebih tahu tentang jumlah mereka. Maka jangan kalian berdebat, masing-masing berpendapat tanpa dasar ilmu. Jangan minta fatwa kepada seseorang. Harus berbicara dengan ilmu, dan Allah telah mengabarkan bahwa jumlah mereka 7 dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Allah mengatakan ma ya'lamum illa qalil, tidak ada yang mengetahui tentang jumlah mereka kecuali sedikit. Ibn Abbas mengatakan saya termasuk yang sedikit yang mengetahui. Sebagaimana ayat tadi Allah memberitakan bahwa jumlah mereka 7 dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Jangan berbicara macam-macam tentang mereka, menjelaskan ini dan itu yang tidak ada dasar ilmunya, sebatas apa yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang tidak diberitakan oleh Allah berarti tidak ada faidahnya. Kemudian Allah beritakan walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu tis'a. Mereka tinggal 309 tahun lamanya dalam goa itu. Qulillahu a'lamu bima labithu. Katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah lebih tahu tentang lamanya mereka tinggal. Artinya, jangan ada yang berpendapat tanpa dasar ilmu tentang berapa lama mereka tinggal. Allah telah menetapkan, mengabarkan bahwa mereka tinggal 309 tahun lamanya. Maka berbicaralah dengan ilmu, katakan bahwa mereka tinggal 309 tahun lamanya. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmi ahada. Allah subhanahu wa ta'ala tutup ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pemilik ilmu ghaib, yang mengetahui perkara ghaib di langit dan di bumi. Betapa Allah maha melihat dan maha mendengar. Tidak ada bagi mereka selain Allah wali, penolong, pelindung. Dan tidak ada satu pun selain Allah yang menyekutui Allah subhanahu wa ta'ala dalam hukumnya. Hendaknya kita mengambil ibrah dari kisah ini. Sekian banyak pelajaran, terutama kekokohan mereka dalam memegang tauhid, akidah, iman, meskipun mereka harus meninggalkan kehidupan bersama kaumnya, harus tinggal di goa demi untuk menyelamatkan iman mereka. Tsabbatana Allah wa iyyakum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa qimussalah.